Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merayakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir, dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka, padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya macam 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah. Karena pemahaman Syiah jelas, ya, mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah. Gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah, ya, pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Yusmu ngono kersane pengiran Abu Bakar. Kita harus mau nampo sampai saya ini dalilnya maulid itu cek nanggu dalil lagu lah sama dulu tentang kitab-kitab sing nyunat no maulid kitab isin termawon mulai Sayyid Muhammad Habib Zain kula waca sedanten termasuk sarai kitab burdah babul ikhtifal di maulidin nabi Abu Lahab nak senen seksane diringak nomor ko pas lahir nabi dia ini senang merdeka anu suwaibah al aslan akhirnya ulama nak wong kafir hormat lahir nabi diringak anu seksane kemudian wong tapi hormat lah. Kemudian hormat itu wong nafsine macam-macam. Yang mubalig, kudu pengajian ngundang aku, nak orang-orang mau lihat. Itu yang mulai subjektif, itu yang mulai subjektif. Nah, cara aku orang ngono, ciri khas hormat itu urun, orang diuruni, urun dewe, hormat. Aku pengen hormat kok ngomong yopo nurunan, dek ini yang pidato, terus sentuk semula. Lah, aku dek ini batin, ini aku betul jelas. Jadi cara aku lo, terserah caranya masing-masing, sementing bukti, no, nak sen. Nak coro itu subjektif, ya coro itu subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam. Tapi apapun itu, saya juga dalil gini. Ini masuk akal. Mesti lahir Nabi ku alamat apik, masuk rati sambut. Mati Nabi tapi ya lucu. Kayak wong hebat lah, ya lucu. Nanti ceritanya itu, ini kalau paling tak kenang tenang. Nak Nabi ini cerdas tenang. Sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Ini hadis sohaya tentang ini Bukhari, tentang yo dalailil mukjizat ke dalailil nubuah. Tapi nanti kuyar ngeten mbek para sahabat. Kowe ora tau mikir kena apa Allah jenengna aku Muhammad. Kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham wa samihi idza wada'tihi Muhammad kan di annahu satu khamatu lahu. Muhammad maknane wong sing di puji. Jare kanjeng Nabi, "Hei sahabatku, kowe roh sebab Allah milihna aku jeneng Muhammad." Napa ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok sakit bingung. Yal anu namudam maman wa yastamu manumbang wa yastamu namudam maman wa ana Muhammad. Kau aku jahal cek asu kan muatel be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anane Muhammad orang yang dipuji. Jadi nak nyelok bingung. Jadi aku lah apa bu jahal nak nyelok Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabeh. Jadi jari kanjeng Nabi delok lek apa sayangnya aku gawe jenenge bingung wong kafir. Jadi Abu Jahal, "Hei orang terpuji, kamu bohong." Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. "Hei orang terpuji, kamu bohong." "Hei orang terpuji, kamu tuh tidak bisa dipercaya." Kan aneh kan. Mulane jari kanjeng Nabi, "Kowe roh kena apa aku dipilih no jenenge Muhammad? Mergo ben wong kafir iku bingung." Paham ya? Jadi sengkau yang ulama, jadi pilihan jeneng Muhammad enggak main-main. Ya akhirnya bingung. Tadab saya Muhammad. Kue goroh ya orang yang terpuji, kan bingung kan? Jadi semuanya harus didesain sedemikian rupa oleh pangeran. Ben Nabi dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas Mustafa jenis Mustafa ya perkoroni itu. Misalnya aku ngamuk, Mustafa santri elek, kan tak diterjemahkan. Ya wong pilihan, aku elek, kan aneh kan. Karena aku juga gak terima perkara itu. Nah sampean gak sepaham saya, jadi terima ya. Jadi, itu melukai perasaan kulo. Tapi ya kebenar, pangeran Rahman ya serapopo. Nah, ya. Tapi itu masalah. Ya, tapi rapopo, mohon buat nopo-nopo. Sama nasir buat nopo-nopo. Teman-teman ada anak, jenak lo sing liyo lo, sing ngopo. Dieling-elingnya, kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau nanti sinau tentang Fathu Bari, kita itu jangan terus darani pepes doro syariat dukun gak oleh dipercaya. Terus gue darani semua mengani dukun salah. Itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu, pertama sebulir non itu dukun. Dan sebagian juga benar, nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulanya zaman Nabi Sugeng tidak ngendikan, nak ono Bani Israel cerita, yolatu sotikuhum, walatukat bibuhum. Kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang. Iya, kamu muni tidak, kok nang benar. Muni iya, kok nang salah. Jadi kadang-kadang kita harus ngambil sikap. Ya seperti itu. Ini bener Imam Malik. Nah, ada orang alim ngomong. Barno Raubus. Kono Yolanang, kue Yolanang. Kadang-kadang seperti itu. Misalnya, wong soleh jenis Mustafa. Kupet. Wong kok kuliahnya di Amerika. Wong kok kuliahnya wong kafir. Wong kok kuliahnya Australia. Daerah wong kafir. Nah, katut kafir. Ya, mesti cara pandang dia seperti itu. Faham ya? Dan itu nyata sebagian kiai. Mau anak sekolah di Amerika, di Australia. Ana kiai sing wawasane luas, kowe seneng nak bumine Allah ning Amerika ora ana sing sujud. Kowe seneng nak bumine Allah ning Australia ora ana sing sujud. Ben ana Islam ning kono ben bumine Allah keduman. Menang. Seni ku asal licik ning donya itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenang, tapi jenenge Bal'am yo sekti tenang. Pangeran profesional. Bal'am itu yo gendho tenang, wong alim tapi gendho. Angger disuap ben disuap kon maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora roti 40 tahun. Pangeran sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula niku kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. Jawab pangeran, "Mugo kowe dipasutno mbek Ispul Adzam." Sing maksudna sinten Bal'am dari pangeran. Lah kok mandi? Lho aku wis janji sing nganggo Ispul Adzam tetep mandi senajan korbane kuwe. Pangeran profesional. Fir'aun itu nganti betah ramangan, mereka ini duwe asma is bismillah. Memang sama Fir'aun gak ada asma duwe. Nah fizik boten, tapi asma gak ada. Ya pangeran profesional. Dan Nabi Musa juga, atas nama kula kekasih jenengan, Bal'am al-Jupate ini nak ramelet orang bawa iman. Jadi dituruti pangeran, Bal'am mati ini boten iman. Aja jajal wong kafir-kafir, wong jaduk-jaduk sing ora tau sholat. Tirakat itu saat ini kita di India, juaduk-juaduk tenan. Padahal itu buatan, itu ya tirakat. Yang santri mau terfisit, itu juaduk tenan. Nah, yang mau ngabangan, tirakat, yang santri mau ngan-mangan, itu kalah tenan. Pangeran profesional, yang tirakat, ya lebih mandi, dibang, yang buatan. Tirakat, itu semua sunai pangeran. Mau apa, teman-teman. Pangerannya mau ngakeh. Nah, bener ya bener yang soleh, nah bener ya bener yang soleh. Ya seperti itu. Lainnya kalau nganti saat ini buat tempat wani nak komentari dukun orang mendesak gitu tuh dukun. Apa dukun itu bener guys? Iya so bener, iya so salah. Orang jelas siapa nih? Ya kok podo kiai iya so bener, itu salah. Pas tepaan perintah Allah ya bener nak orang ya. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran, di mana ramalan-ramalan poro dukun itu bener. Bang, ramalan poro dukun itu apa? Bener. Pertama Hiroklu ngerti nek ana nabi akhir zaman ya mbek niki ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza iku ahli nujum. Iku maknane piye? Somben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat. Didelok sak donya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat iku wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunnahe nabi sinten iki? Ana ngono nabi iku wong Arab. Digoleki. Dikulai itu digunjingan kerungu wong Medina, wong Ansor. Akhirnya kerungu ana bayi sing jenenge Muhammad yang mulai cilik wis aneh.